bagaikan embun pagi yang sejukkan jiwaku. Tatap tajam matamu menusuk kalbuku, melayang anganku. Lagu ini kutulis untukmu sebagai tanda cinta dariku. Buai diriku, damaikan duniaku. Dirimu akan selalu beri warna hidupku, terus menjadi inspirasiku. Lagu ini kutulis untukmu dari inspirasiku. Lagu ini